Mitra bisnis, tidak lama lagi kita akan memasuki tahun politik. Banyak kalangan mengkhawatirkan perhelatan demokrasi terbesar Indonesia ini akan mengganggu perekonomian Indonesia. Namun tak sedikit juga yang menilai tahun politik ini akan membuat perekonomian makin berputar karena meningkatnya konsumsi-konsumsi dari para caleg maupun partai yang berperang di pemilu. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, menurut Anda, apa benar pemilu bisa berperan besar pada pertumbuhan ekonomi kita? Itu kecuali orang kali yang ngomong tuh mungkin beberapa pengamat dan segala macam tuh boleh-boleh aja ya. Bagaimana yang mau menggerak ke pemilu? Siapa yang bisa bantu untuk membantu partai-partai ini sekarang untuk memenangkan berapa duit yang dia punya untuk menggerakkan ekonomi dan bisa menggerakkan? Beli sepeda motor beberapa puluh, beberapa ratus itu. Itu nggak ada artinya menurut saya menggerakkan suatu ekonomi nasional kita. Bahwa pemerintah tentu ada uang untuk usia pemilu dan lain-lain. Tapi nggak ada artinya menurut saya untuk menggerakkan suatu ekonomi yang 230 juta rakyat ini. Tapi Pak, bukankah setidaknya konsumsi domestik meningkat? Nggak akan ada itu. Efeknya nggak banyak menurut saya pemilu itu. Malah lebih banyak mengacau kan menurut saya. Karena orang kampanye-kampanye sehingga yang uang-uang itu masuk kepada sektor-sektor yang tidak produktif. Ngambung-ngambungkan duit yang nggak perlu aja dalam situasi sulit ini. Itu yang saya bilang sebenarnya. Berarti yang diperlukan adalah pembangunan di berbagai sektor, khususnya infrastruktur ya Pak? Kali kepada itu yang menggerak, dia bisa memikirkan rakyat bekerja, uangnya dia dapat gaji, dia spending lagi untuk membeli barang-barang yang kita produksi. Krisis ini berat sekali menurut saya dan cukup lama, 2-3 tahun belum tentu selesai. Dan ini saya, kalau saya pribadi melihat krisis ini lebih berat daripada krisis 1997-1998. Karena dunianya yang sekarang lokomotif-lokomotif dunia itu yang sekarang bermasalah. Amerika namanya, Eropa namanya, Jepang itu semua sudah negatif growth. Pertumbuhannya negatif dan semua sudah kena krisis. Jadi siapa lagi yang bisa membantu kita kalau ada apa-apa? Dan ini uang krisis itu triliunan dolar itu yang bermasalah sekarang. Dulu menyelesaikan krisis kita cuma 40 miliar dolar yang dibantu IMF itu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.